Pada kesempatan ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Dan insyaallah pada malam ini kita memasuki bab baru, bab yang ke-39. Setelah kita selesaikan alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan bab yang ke-38. Maka insyaallah pada malam ini kita memasuki bab yang selanjutnya, bab yang ke-39. Qala muallif Asy-Syaikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babun man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Berkata pengarang kitab Tauhid Asy-Syaikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bab man jahada. Makna jahada dijelaskan oleh para ulama, terkhusus yang menjelaskan, yang mensarah kitab Tauhid, di antaranya makna jahadalah nafa, yaitu menafikan, meniadakan. Au angkaro, yaitu maknanya mengingkari. Ada yang mengatakan anada, ai menentang, inad. Yang semakna dengannya. Jadi maknanya adalah barang siapa yang mengingkari atau menafikan, meniadakan sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat. Yang dimaksud nama-nama adalah Asma'ullah Al-Husna, yaitu mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah. Wasifat sifatuhu, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah al-'ulya, yang tinggi, yang sempurna. Makna bab, adapun makna bab, yaitu bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat, di antara ulama yang menjelaskan bab ini seperti Asy-Syaikh Ash-Shalih Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, ae babu bayani Jazakallah khair. Jadi makna bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat ae babu bayani hukmi man nafa wa ankara syai'an min asma'illahi wa sifatihi. Maksud dari bab ini adalah bab menjelaskan tentang hukum siapa saja yang menafikan dan mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini makna dari bab. Sebagian yang lain menjelaskan tentang makna ini, makna bab ini, pensyarah yang lain, ae babul ladzi jahada syai'an min asma'illah wa sifatihi. Ma hukmuhu, maksudnya adalah bab yang mengingkari atau menolak sebagian dari nama-nama Allah dan sifatnya, dan apa hukumnya. Makna yang lain, babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat faqad kadzdzaballaha wa rasulahu. Maknanya dari bab ini adalah bab siapa saja yang menolak sesuatu dari nama Allah atau sebagian dari nama Allah dan sifat Allah, maka sungguh dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semua makna ini dan yang lainnya ini tidak bertentangan. Dan memang semuanya adalah merujuk kepada maksud dari bab ini insyaallah. Berkata Syekh Saleh, berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah, kita menjelaskan bab ini, kata beliau, wajah du syai'an minal asma'i was sifat al aslul am fihi annahu kufrun akbar li annahu takdzibun lillahi azza wa jalla atau subhanahu wa ta'ala wa takdzibun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Menolak sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat ini pokok yang umum yang di dalamnya mengandung kekufuran kufur akbar, karena menolak sesuatu dari nama dan sifat adalah mendustakan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sendiri yang menetapkan nama dan sifat bagi dirinya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang berikutnya setelah kita mengetahui tentang makna bab, masalah yang berikutnya adalah hubungan bab dengan kitab tauhid. Muallif rahimahullah menyebutkan bab ini dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Hubungan bab dengan kitab tauhid berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Usaih hafizahullah, anna jahda syai'an minal asma'i was sifat munafin di asli tauhid wa min khisalil kuffari wal musyrikin. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Usaih hafizahullah dalam sarah beliau terhadap kitab tauhid terkhusus dalam bab ini, beliau mengatakan sesungguhnya menolak sebagian atau sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah itu menafikan pokok tauhid atau membatalkan tauhid, dan ini termasuk sifatnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Atau karakternya orang-orang kafir dan orang musyrik. Wa inna ta'dimal asma was sifat min kalami tauhid. Dan sesungguhnya mengagungkan nama-nama dan sifat-sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ini termasuk kesempurnaan tauhid. maka hubungan bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat dengan kitab tauhid, adalah wadih, jelas. Karena menolak sebagian dari nama Allah atau sifat Allah bisa membatalkan tauhid. Atau minimal mengurangi kesempurnaan tauhid. Permasalahan berikutnya, muallif rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud oleh beliau dalam Kitabut Tauhid adalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Maka judulnya lah Kitabut Tauhid Alladhi Haqqullah 'alal 'Abid. Ini judulnya. Kitabut Tauhid yang menjadi hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Maka bab-bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, mayoritas babnya berkaitan dengan tauhid ibadah. Ini yang perlu perhatikan. Hampir bab-bab yang disebutkan oleh muallif yang ada 66 bab itu mayoritas atau ghalibnya adalah berkaitan dengan tauhid ibadah atau lawan dari tauhid ibadah. Sedikit beliau menjelaskan tentang macam tauhid yang lainnya seperti tauhid rububiyah. Begitu juga tauhid asma wa sifat. Karena memang bukan maksud dari kitab ini. Andai kata beliau muallif rahimahullah menjelaskan dalam kitab ini berkaitan dengan tauhid rububiyah atau berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, ini dijelaskan oleh sebagian ulama terkhusus yang mensarah kitab ini adalah min babi lawazimi tauhidil ibadah atau tauhidil uluhiyah. Jadi ketika beliau menjelaskan tentang rububiyah, tauhid rububiyah atau tauhid asma wa sifat, ini dalam bab min lawazim. kelaziman tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Oleh sebab itu, ya, min lawazim tauhidil uluhiyah, termasuk kelaziman dari tauhid uluhiyah, isbatu sifatil kamalillah, termasuk kelaziman, ya, dari tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, adalah menetapkan nama-nama al-husna bagi Allah dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni ayyusbita al-abdulillah sifatil kamal, yakni hendaknya seorang hamba menetapkan bagi Allah itu ilah yang hak, yang berhak diibadai, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi Allah nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Karena mustahil bagi zat yang berhak diibadai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki nama-nama dan tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna. Bahkan termasuk kesempurnaan Allah, kesempurnaan zat Allah adalah memiliki nama-nama yang husna dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Karena zat yang memiliki kekurangan, kelemahan, tidak pantas sebagai ilah, sebagai sesembahan, tidak berhak diibadai. Maka di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mencela sesembahnya orang-orang musyrik yang mereka beribadah pada selain Allah karena memiliki sifat-sifat kekurangan. Maka Allah, la ilaha illallah, yang tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-asma'ul husna was-sifatul 'ulya. Maka bagi Allah yang memiliki nama-nama yang sangat bagus dan sifat-sifat yang sangat sempurna yang tidak ada di dalamnya sifat kekurangan, dan inilah ilah yang hak. Adapun, nah ini sekarang, adapun sesuatu zat yang tidak memiliki nama atau tidak memiliki sifat, atau memiliki sifat kekurangan, tidak pantas dijadikan sebagai ilah. Di antara mereka yang dijadikan sebagai ilah tidak mendengar, tidak memiliki pendengaran, penglihatan, tidak bisa berbicara, dan yang lainnya. Adapun sesuatu zat umpamanya yang tidak memiliki sifat dijelaskan oleh para ulama, li'anna alladhi la yattasifu bi syai'in la yakunu mawjudan. Karena yang tidak memiliki sifat, sesuatu yang tidak memiliki sifat, maka sesuatu itu tidak ada. Illa fil adhan, kecuali dalam angan-angan saja, dalam pikiran. La yakunu mawjudan fil kharid bal huwa adam. Tapi dalam kharid dan kenyataan enggak ada sesuatu yang tidak memiliki sifat. Bahkan ini sesuatu yang tidak ada. Andai kata ada pun umpamanya sesuatu tidak memiliki sifat, fa innal ladzi laisa lahul asma wala sifat imma ma'dum imma ma'dum la wujuda lahu wa imma mawjud naqis kal jamadat. Sesuatu yang tidak mempunyai nama atau tidak mempunyai sifat, ada dua kemungkinan. Dijelaskan oleh Syekh Shaleh Al-Fauzan hafizahullah. Imma sesuatu itu enggak ada. Yang tidak ada wujudnya. Wa imma ada kalanya, andai kata ada wujudnya, adalah wujud yang naqis, yang penuh dengan kekurangan. Ini nanti berkaitan dengan munculnya orang kelompok-kelompok yang menafikan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin agak sedikit panjang sedikit ini. Naam. Ini perkaitannya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam kitab Tauhid bab ini ingin menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan yang hak, ilah yang hak, memiliki nama-nama yang sangat bagus dan sifat-sifat yang sempurna. Dan ini sebagai kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, terkhusus ahlus sunnah wal jamaah, yang menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa nama-nama dan sifat-sifatnya, begitu juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW berupa nama untuk diri Allah berupa nama dan sifatnya, mereka beribadah kepada zat yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang aulia. Ini ahlu sunnah. Karena mereka menetapkan nama bagi Allah, menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana Allah sendiri menetapkan untuk dirinya nama dan sifat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ahlus sunnah beribadah kepada zat yang memiliki nama-nama al-husna dan sifat-sifat al-ulia. Berbeda ini dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalannya ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini, jalannya salafun salih dalam masalah ini. Di antara mereka ada kelompok dari kalangan Mu'attilah yang menolak atau menafikan nama atau sifat bagi Allah. Nanti kisah Allah pada waktunya penjabarannya. Atau Mumatsilah yang mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah tapi dimisalkan, diserupakan dengan nama dan sifat bagi makhluknya. Ini dua kelompok ini yang ada penjabarannya nanti insyaallah. Ini juga adalah menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kelompok ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya lah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang juga muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah, yang maknanya annal mu'attilah ya'buduna adaman la ya'buduna ilahan wal musabbiha ya'buduna wasanan bahwasanya mu'attilah mu'attilah, kelompok yang menolak nama atau sifat Allah atau dua-duanya, mereka beribadah kepada sesuatu yang enggak ada. Karena suatu zat yang tidak memiliki nama dan sifat, hakikatnya tidak ada. Maka mereka termasuk Jahmiyah yang menafikan sifat bagi Allah. Mereka adalah orang yang beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Ya'buduna adaman wala ya'buduna ilahan. Wa musabbihah sekarang. Mereka yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Mereka beribadah kepada wasan, sonamen, kepada berhala. Di antara mereka ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, di depan, belakang. Berarti kamu beribadah kepada zat yang tidak di mana-mana. Nah ini. Sebagian mereka meyakini Allah tidak di mana-mana. Atau banyak Allah di mana-mana. Berarti kamu beribadah kepada zat yang tidak di mana-mana. Di mana-mana berarti tidak ada. Nah ini. Ini. Di antara mereka mengatakan Allah memiliki nama tapi dia memiliki sifat. Allah sama, Allah sami bila sam, Allah basir bila basir. Berarti kamu beribadah kepada zat yang tidak memiliki sifat. Ini. Ini mereka. Maka kata Syekh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafidhahullah, penyimpangan dalam asma wa sifat, ini kata beliau, itu juga akan membawa penyimpangan dalam tauhid, ibadah dan uluhiyah. Penyimpangan dalam asma wa sifat akan menjadi sebab juga penyimpangan dalam tauhid ibadah uluhi. Kita lihat saja mereka yang menyimpang dalam asma wa sifat dengan berbagai macam jenisnya dan sifat penyimpangannya, akan juga menyimpang dalam mengartikan makna la ilaha illallah. Akan menyimpang dalam mengartikan makna la ilaha illallah. Kita lihat kelompok-kelompok mereka, baik dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka dalam menjelaskan makna la ilaha illallah, dalam misalkan dengan tauhid ibadah, akan menyimpang. Berbeda dengan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya para a'immah dari kalangan salaful ummah. Dan akhirnya mereka terjatuh dalam kesyirikan. Karena yang mereka diibadai bukan dan yang memiliki nama-nama yang husna dan tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini juga ciri salafun as-salih, salafiyun, dakwah salafiyah, adalah mempunyai perhatian yang khusus dalam masalah tauhid. Baik tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, maupun tauhid asma wa sifat. Ini berkaitan tentang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah bisa kita pahami bahwasanya hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah salafiyun yang mereka beribadah kepada zat yang memiliki asma'ul husna wa sifatul 'ulya, itu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akhiri sampai ini. Afan mungkin sedikit agak melebar karena kondisinya perlu dijelaskan, walaupun juga masih perlu dirinci. Tapi insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita kembali dijelaskan kembali yang belum sempat dijelaskan pada malam ini insya Allah. Karena ini perkara yang penting dalam masalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah apabila diyakini dengan makrifat, dengan mengenal Allah. Beribadah Allah di atas makrifatullah. Mengenal Allah, mengenal rububiyah Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya, ia sama dengan beribadah pada Allah di atas kejahilan. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal nama-nama Allah dan sifat Allah. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barakna ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.